Kupu-kupu terbang rendah di depanku. Aku mengejarmu, jangan lari dariku. Gajah kupu-kupu menari-nari di mataku. Ku ingin menyentuhmu, jangan lari dariku. Ha ha ha.